Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita sepanjang hidup kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan sungguh di antara kenikmatan yang besar, bahkan nikmat yang terbesar, adalah keimanan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita dan berjumpa dengannya. Dan di antara nikmat Allah Azza wa Jal bahwa kita di saat ini telah berada pada suatu hari yang sangat mulia, Yaumun Nahar, hari Nahar, hari Idul Adha, salah satu dari 10 hari yang paling dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan inilah hari yang paling mulia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hari yang mulia ini, hari yang penuh sejarah, sejarah bagi Islam dan Muslimin, bahkan sejarah bagi para nabi, yaitu di antaranya adalah kisah penyembelihan kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala Allah azza wajal menguji beliau, menguji keimanan beliau, kecintaan beliau kepada Allah azza wajal. Apakah beliau sebagai orang yang lebih mendahulukan cinta kepada Allah azza wajal, ataukah orang yang mendahulukan selain Allah Azza wa Jal daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dikaruniai seorang anak yang selama ini ditunggu-tunggu, yang akhirnya lahirlah seorang anak yang mulia, yaitu Ismail. Maka ketika Ismail mencapai umur yang sangat menyenangkan bagi sang ayah, ketika anak itu mulai bisa berusaha membantu ayahnya, saatlah tiba ujian yang begitu besar. Ternyata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Azza wa Jal untuk menyembelih putranya tersayang tersebut. Adakah Nabi Ibrahim mengutamakan cintanya kepada Allah Azza wa Jal sehingga menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia justru tidak mengamalkan perintah Allah demi cintanya kepada sang anak? Allah Azza wa Jal menceritakan dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102 sampai 107 Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Maka ketika Ismail mencapai umur yang dapat berusaha membantu ayahnya, ayah pun mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, aku melihat dalam mimpi, anni adbahuk, bahwa aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, maka lihatlah apa menurut engkau. Seperti yang kita ketahui bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, yang ini artinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintah oleh Allah azza wajal untuk menyembelih putranya. Maka apa jawaban sang anak, putra yang mulia? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah perintah yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan dapati aku insyaallah tergolong orang-orang yang sabar. Suatu jawaban yang luar biasa. Ini pun ujian bagi sang anak, apakah dia akan taat kepada perintah Allah azza wajal untuk menaati orang tua, sekaligus tentunya perintah Allah azza wajal dalam ujian tersebut. Ternyata dia begitu sabar menghadapi ujian itu dan siap melaksanakannya, walaupun ia mesti mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, siap mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Maka tatkala keduanya berserah diri kepada Allah azza wajal, tatkala Nabi Ibrahim menelungkupkan putranya di atas pelipisnya, maka kami pun menyerunya, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami membalasi orang-orang yang berbuat ihsan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian besar ujian tersebut dan demikian besar kesabaran keduanya. Keduanya berserah diri kepada Allah, pasrah sepenuhnya kepada Allah azza wajal. Sang ayah menelungkupkan putranya, dahinya di bawah agar ia tidak melihat wajah si putra ketika disembelih. Dan ketika itu Nabi Ismail pun berserah diri kepada Allah, siap menyerahkan nyawanya kepada Allah azza wajal. Tapi ketika itu Allah azza wajal kemudian menyeru Ibrahim dan mengatakan, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah melaksanakan perintah Allah azza wajal, karena sesungguhnya bukan tujuannya adalah menyakiti putranya, bukan tujuannya menyembelih anaknya, tapi tujuannya adalah kepasrahan kepada Allah azza wajal, bukti cinta kepada Allah azza wajal. Tentu ketika itu Nabi Ibrahim tidak menyangka kalau ternyata Allah azza wajal memerintahkan untuk menghentikan proses penyembelihan itu, karena semuanya sekali lagi adalah merupakan ujian kesabaran, ujian kecintaan kepada Allah azza wajal, mendahulukan cinta kepada Allah daripada selainnya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh ini merupakan suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzbhin 'adzim, maka kami ganti dia dengan suatu sembelihan yang besar. Inilah sejarah penyembelihan, inilah sejarah kurban yang kemudian menjadi sunnah setelah itu, menjadi tuntunan bagi orang-orang yang datang setelahnya, termasuk dalam syariat ini, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disepakati bahwa penyembelihan kurban merupakan suatu ibadah yang mulia, merupakan suatu syariat yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan untuk umat ini. Allah azza wa jalla berfirman dalam ayatnya, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan maknanya adalah idbah yauman nahar, sembelihlah pada hari nahar, yakni hari Idul Adha. Allah pun subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku untuk Allah, hanya untuknya, Rabb sekalian alam, la syarika lahu, dia ada serikat baginya, dan dengan itu aku diperintahkan, dan aku adalah yang pertama dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Syariat penyembelihan menjadi salah satu ibadah utama yang Nabi SAW diperintahkan untuk mengikrarkan bahwa ini merupakan sembelihan, ini merupakan ibadah yang diwujudkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk selainnya. Oleh karenanya pula Nabi SAW memerintahkan umatnya suatu saat ketika di Arafah. Nabi SAW memerintahkan umatnya dengan mengatakan, ya ayuhan nas, inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atirah. Wahai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap keluarga berkewajiban di tiap tahunnya untuk menyembelih sembelihan udhiyah dan sembelihan atirah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, atas dasar itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu ia tidak menyembelih kurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami, mendekati musala kami. Ini merupakan suatu ancaman, suatu sanksi bagi mereka yang punya kelapangan namun tidak melakukan penyembelihan. Ini menunjukkan bahwa yang rajih, yang kuat dari pendapat para ulama, bahwa penyembelihan kurban merupakan suatu kewajiban yang dilakukan tiap tahun bagi mereka yang mampu untuk melakukan penyembelihan tersebut. Dan kewajiban ini berlaku atas tiap-tiap keluarga, bukan atas tiap-tiap orang, tapi tiap satu keluarga berkewajiban menyembelih satu kurban. Di sana pun ada pendapat yang lain yang mengatakan itu sunnah, namun berdasarkan beberapa riwayat yang tadi kita sebutkan menunjukkan pendapat yang mengatakan wajib itulah yang lebih kuat. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan sungguh ibadah kurban ini merupakan suatu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan bahwa seutama-utama ibadah yang dilakukan dengan harta adalah ibadah kurban. Beliau mengatakan dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, wa ajallul ibadatil maliyah an-nahru wa ajallul ibadatil badaniyah as-salah. Dan sungguh yang termulia dari ibadah-ibadah maliyah, ibadah dengan harta, adalah penyembelihan. Dan semulia-mulia ibadah dengan badan adalah salat. Wa ma yajtami'u lil 'abdi fi salat la yajtami'u lahu fi ghairiha min sa'iril ibadat. Dan apa yang terkumpul dari suatu manfaat dalam ibadah salat bagi seorang hamba tidak pernah terkumpul pada ibadah-ibadah yang lain. Demikian pula beliau mengatakan, wa ma yajtami'u lahu fi nahrihi min itharillah wa husnil dhanni bihi wa quwwatil yaqin wal wuthuq bima fi yadillah amrun ajib. Fa idza qarana dzalikal iman wal ikhlas Dan apa yang terkumpul pada seorang hamba dari manfaat-manfaat pada ibadah penyembelihannya dari itharillah, lebih mengutamakan Allah Azza wa Jal daripada dirinya sendiri, dan terkumpul pula padanya husnudzan bihi, sikap berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jal, wa quwwatil yaqin, serta terdapat padanya keyakinan yang mantap, wal wuthuq bima fi yadillah, serta percaya dengan apa yang ada di tangan Allah Azza wa Jal, amrun ajib, suatu perkara yang luar biasa terkumpul pada seorang hamba dalam ibadah penyembelihannya, idza qarana dzalikal iman wal ikhlas, bila dia melakukan semuanya itu diiringi dengan keimanan yang kokoh dan keikhlasan yang murni karena Allah Azza wa Jal. Waqad imtathala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amra rabbih fakana katsira sholati li rabbih katsiran nahri. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan perintah Allah azza wajal, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak melakukan salat dan banyak melakukan sembelihan sampai pada haji wada. Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya telah menyembelih 63 badanah, 63 ekor unta alaihi salatu wassalam. Demikian keterangan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tentang keutamaan ibadah kurban ini. Dan sungguh pada ibadah kurban ini begitu banyak manfaat bagi orang yang menyembelih, sebagaimana manfaat-manfaat bagi orang yang lain. Di antara manfaat yang paling utama adalah dengan penyembelihan tersebut seorang telah melakukan ibadah yang termulia dari ibadah-ibadah maliyah, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dia melakukan kewajiban Allah, melaksanakan kewajiban Allah azza wa jal, dan dengannya ia pun melepaskan tanggungan yang ada di pundaknya yang mesti dia lakukan setiap tahun sekali. Yang kedua, dengan ibadah tersebut akan mengingatkan jasa perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Telah kita ketahui bagaimana perjuangan mereka berdua dalam melaksanakan syariat Allah azza wa jal, dalam mengutamakan perintah Allah azza wa jal, mengutamakan rasa cinta kepada Allah azza wa jal daripada yang lain. Maka mereka adalah para teladan yang wajib kita teladani, yang wajib kita ikuti, dan kita aplikasikan hal tersebut bukan hanya dalam ibadah kurban, bahkan dalam berbagai ibadah yang lainnya. Yang ketiga, dengan ibadah kurban seseorang dapat menyantuni fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan miskin, dengan bersedekah kepada mereka, memasukkan rasa senang kepada mereka dan mencukupi kebutuhan mereka. Yang keempat, dengan ibadah kurban seseorang dapat menjalin hubungan yang baik dengan yang lain dengan menghadiahkan sebagian daging kurban tersebut kepada temannya, kepada tetangganya, atau kepada siapa yang ia kehendaki. Yang kelima, di antara manfaat ibadah kurban adalah melatih pengorbanan karena Allah azza wa jal, mengutamakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengutamakan perintah syariat daripada kepentingan pribadi-pribadi kita. Oleh karena itu, ahibbati fillah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, wahai saudara-saudara sekalian, marilah kita semua berkorban bagi kita yang mampu melaksanakannya. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan ibadah penyembelihan kurban dengan adab-adab yang disyariatkan oleh Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah ini akan diterima bila diniatkan hanya karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Maka ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah basmalah ketika menyembelih kurban tersebut dan bertakbirlah serta mengucapkan bahwa ini sembelihanku dan keluargaku, atau ini sembelihan fulan, bila kita menjadi wakil seseorang. Disunahkan pula bagi seorang yang menyembelih untuk menghadap kiblat dalam menyembelih. Oleh karena itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau tidak suka untuk memakan daging yang tidak disembelih menghadap kiblat. Disunahkan pula yang menyembelihnya adalah orang yang berkurban itu sendiri, karena ibadah ini merupakan ibadah besar yang akan punya pengaruh pada mereka yang berkurban, tapi tentunya setelah dia mengetahui adab-adab penyembelihan. Kemudian di antara adabnya pula, hendaklah seseorang menyembelih dengan pisau yang tajam sehingga tidak menyiksa hewan sembelihannya, membaringkan hewan kurban tersebut pada sisi tubuhnya yang kiri, kemudian ia menyembelihnya sampai terputus dua urat yang ada di kiri kanan kerongkongannya, yaitu urat wadajain. Kemudian jangan sampai dia mematahkan tulangnya sebelum hewan tersebut betul-betul mati. Dan yang terakhir, hendaknya ia bersikap lemah lembut terhadap hewan tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah beberapa adab-adab yang mesti diperhatikan dalam penyembelihan agar penyembelihan kita sempurna dalam ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ikhwan fiddin azzakumullah, kita wajib menjauhi larangan-larangan dalam penyembelihan, yaitu syirik kepada Allah azza wajal dan bid'ah-bid'ah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Syirik merupakan dosa yang amat besar, larangan yang paling dilarang oleh Allah azza wajal, dan di antara bentuk kesyirikan adalah asyirku fi dzabh, syirkud dzabh, syirik dalam penyembelihan, yaitu menyembelih bukan karena Allah azza wajal, menyembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah azza wajal, diniatkan karena selain Allah azza wajal. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 173, innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Sesungguhnya Allah azza wajal mengharamkan atas kalian bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan semua yang disembelih bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Diserukan padanya selain Allah, diniatkan padanya bukan karena Allah azza wa jal, maka orang yang melakukannya terlaknat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ali radhiyallahu anhu, la'anallahu man dhabaha lighairillah, Allah melaknat siapa saja yang menyembelih bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh hal ini masih saja tersebar di tengah-tengah umat. Ini merupakan adat-adat jahiliyah. Namun ternyata umat ini sampai saat ini masih ada saja yang menyembelih bukan karena Allah azza wa jal, melakukan penyembelihan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang menyembelih karena sedekah bumi. Di antara mereka ada yang menyembelih untuk larung sesaji. Di antara mereka ada yang menyembelih untuk wiwitan atau persembahan kepada Dewi Sri. Di antara mereka ada pula yang menyembelih untuk acara kenduri atau kenduren, yang disembelih bukan karena Allah azza wa jal. Dan berbagai acara-acara, ritual-ritual, tradisi-tradisi yang menyimpang dari agama Islam, yang sembelihannya bukan karena Allah azza wa jal. Untuk itu ikhwan fiddin azzakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, jauhilah segala sembelihan-sembelihan, apapun bentuknya, apapun namanya, yang itu bukan karena Allah azza wa jal. Karena ini merupakan syirik yang dengannya akan gugur segala amalan dan tidak akan diterima tentunya oleh Allah azza wa jal. Sebagaimana kita harus menjauhi segala bentuk penyembelihan bid'ah-bid'ah yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyembelihan yang pada dasarnya disyariatkan tapi dibumbui dengan cara-cara dan praktek-praktek yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di antara mereka ada yang menghias-hiasi hewan kurbannya, di antara mereka ada yang menutupi hewan kurbannya dengan kain putih, di antara mereka ada yang menamai hewan kurbannya dengan keyakinan nanti di akhirat kelak dia akan memanggil hewan kurban itu dengan nama tersebut, dan berbagai cara, berbagai praktik yang itu semuanya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa saja yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama ini, maka itu tertolak. "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa saja yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka tertolak, tidak diterima oleh Allah azza wa jal. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian jamaah rahimakumullah, semoga Allah azza wa jal memberikan kepada kita taufiknya untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah azza wa jal, bersenang-senang tetap di syariat Allah azza wa jal. Di depan kita adalah hari-hari tasyrik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, itu merupakan hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah azza wajal. Maka silakan lakukan kurban-kurban kalian dan bersenang-senanglah pada hari Id ini, namun tetap dalam lingkup zikrullah, berzikir kepada Allah azza wajal, tidak kemudian melampaui batas sehingga melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah azza wajal. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.